أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم ظالم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وجعلنا ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما روها حق رآياتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله بكل شيء عليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رأوها حق رآيتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا بالله ورسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Hadid dari tafsir Al-Qur'anil Azim atau yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Masuk pada ayat yang ke-26 27 qauluhu ta'ala وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Dan sungguh benar-benar kami telah utus Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan kami jadikan pada keturunan keduanya Nabi yang membawa Alkitab. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. Di antara keturunannya ada yang mendapatkan petunjuk. وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Dan kebanyakan keturunannya itu fasik. ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُولِنَا. Kemudian setelah itu kami iringkan Nabi berikutnya, Rasul-Rasul kami. وَقَفَيْنَا بِعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ. Dan setelah sekian banyak Rasul dan Nabi, kami akhirkan dari Bani Israel diutusnya Isa bin Maryam. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلِ. Dan kami berikan kepadanya kitab Injil. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. Dan kami jadikan di dalam hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa adanya ra'fah dan rahmah, adanya khusyuk dalam hati dan adanya kasih sayang. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim. Akan tetapi mereka justru mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak pernah kami tetapkan atas mereka illa ibtigha'a ridwanillah. Dan tidaklah mereka mengadakan kebid'ahan kecuali niatnya itu mengharapkan ridho Allah. Jadi semua yang melakukan bid'ah dari dulu, ia mengharapkannya ridho Allah, mengharapkannya pahala, tetapi tertolak. Ya. Bid'ah itu demikian. Gak ada orang yang melakukan kebid'ahan ingin maksudnya buruk, maksudnya baik semua. Ingin beribadah kepada Allah, ingin mengharapkan ridho Allah. Yuqarribuna ilallahi zulfa. Semuanya niatnya demikian, tapi semuanya tertolak karena tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan oleh Allah, "Ma katabna 'alaihim." Kami tidak pernah menetapkan perkara rohbaniyah, kependetaan atas mereka. Nanti akan dibacakan tafsiran apa yang dimaksud dengan kependetaan. Ya, dan kita pun jangan meniru kependetaan kecuali satu, yaitu jihad fi sabilillah. rohbaniyah hadhil ummah as-suhur. Kependetaan umat ini adalah suhur. Yang dimaksud kependetaan adalah menjauh dari dunia, menjauh dari wanita, menjauh dari harta. Dan itu hanya dilakukan saat berjihad fi sabilillah. Cuma itu saja. Selebihnya tidak. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, dan setelah mereka melakukan kebid'ahan pun mereka tidak melakukannya dengan sebenar-benarnya. Sudah mereka mengada-adakan syariat sendiri, mereka sendiri tidak sebenar-benarnya dalam melaksanakannya. Wa atainal ladzina amanu minhum ajrahum, maka kami berikan kepada orang yang beriman yang mengikuti nabinya dengan khusyuk, dengan kasih sayang, mendapatkan pahala. Wa katsirum minhum fasiqun, tapi kebanyakan dari mereka itu fasik. Kebanyakan dari yang melakukan kependetaan itu fasik. Ya. Berkata Imam Al-Katsir rahimahullah, yukhbiru ta'ala annahu mundu ba'atha Nuhan lam yursil ba'dahu rasulan wala nabiyyan illa min dzurriyyatihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan bahwasanya semenjak Allah utus Nabi Nuh alaihi salam, maka tidaklah beliau utus satu nabi pun, satu rasul pun setelahnya, kecuali pasti dari keturunan Nabi Nuh. Semua nabi dan rasul setelah Nabi Nuh pasti nasabnya kembali kepada Nabi Nuh. Itu pasti. Dan bahkan sepakat ulama ahli nasab, seluruh nasab ya penduduk dunia saat ini itu kembali kepada Nabi Nuh. Jadi kita keturunan dua nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Semua manusianya, semuanya keturunan nabi, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh punya anak tiga, Sam, Ham, Yafith. Sam itu Abul Arab. Sam itu Abul Arab. Bapaknya orang Arab, bapaknya orang Bani Israel dan yang serumpun dengan mereka. Kemudian Ham, Ham ini Abu Ifriqa. Bapaknya moyangnya orang-orang Afrika. Kemudian Yafith. Yafith itu moyangnya orang-orang Asia seperti kita-kita ini. Orang-orang Asia itu nasabnya kembali kepada Yafith. Ya. Baik itu yang warnanya merah seperti orang Romawi, yang warnanya kuning seperti orang-orang Asia Timur, seperti Asia Tenggara, ya, yang warnanya kuning coklatan, itu kembalinya kepada Yafith bin Nuh. Termasuk Ya'juj wa Ma'juj. Itu masih keturunan Yafith ibn Nuh. Ya'juj wa Ma'juj itu keturunan Yafith bin Nuh. Ya. Kemudian wa kadzalika Ibrahim Khalil ar-Rahman lam yanzil minas sama kitaban illa wala arsala rasulan wala auha ila basyirin min ba'di illa wa huwa min salalatihi. Demikian pula Nabi Ibrahim kekasih Ar-Rahman, tidaklah Allah turunkan dari langit sebuah kitab suci, atau tidaklah Allah utus seorang rasul pun, atau tidaklah Allah wahyukan kepada seorang nabi pun setelah Nabi Ibrahim, kecuali pasti dari keturunan Ibrahim. Kita ulangi lagi, setelah Allah utus Nabi Nuh, tidaklah nabi dan rasul kecuali pasti keturunan Nuh. Setelah Nabi Ibrahim diutus, tidaklah Allah utus nabi dan rasul kecuali pasti dari keturunan Ibrahim. Nah, di sini persempit berarti. Kalau keturunan Ibrahim berarti cuma dua jalurnya. Ismail dan Ishak. Ismail Abul Arab, bapaknya orang Arab. Ya, Arab yang sudah musta'ribah, Arab yang sudah berbahasa Arab, ya, baik dari Qahtan atau Adnan. Qahtan itu di Yaman, Adnan itu di Hijaz. Ya, semuanya kembali kepada Nabi Ismail. Dan nabi dari keturunan Ismail tidak banyak. Tapi nanti terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi dari kalangan Arab tidak banyak. Nanti intinya yang terakhir, yang paling mulianya adalah Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu Ishak. Nah, dari Nabi Ishak lah lahir Ya'qub. Ya'qub kemudian punya 12 anak. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Dari 12 anak inilah terlahir 12 suku Yahudi. 12 suku Yahudi. Makanya Yahudi sampai sekarang ada 12 klan suku terbesar. Ya. Dan kembalinya kepada 12 keturunan Ishak, keturunan Ya'qub bin Ishak. Dan karena Nabi Ya'qub ini julukannya itu Israel. Israel itu artinya Abdullah. Di Israel bahasa Arabnya itu Abdullah. Ya. Maka keturunan dari Nabi Ya'qub namanya Bani Israel. Ya, Bani Israel. Dari situlah ma'asyiral muslimin, jumlah terbesar nabi itu dari keturunan Ya'qub atau dari kalangan Bani Israel. Ribuan nabi bahkan. Ribuan nabi itu paling banyak dari keturunan ya Israel atau keturunan Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini perlu diingat-ingat, jangan lupa ini. Sehingga tidak heran dari sisi bahasa, dari sisi fisik antara Arab dan Bani Israel itu mirip-mirip. Mirip. Secara bahasa itu mirip-mirip sekali. Ya, secara bahasa itu mirip. Ya. Contoh dalam penyebutan Tuhan itu il. Kalau orang Arab ilah. Il, ilah. Hampir sama. Cuma orang Arab dikasih apa imbuhan ilah. Il, ilah. Ya. Anta juga sama. Orang-orang dalam menyebutkan kamu, anta juga orang bahasa Ibrani, anta ya anta sama. Dan masih banyak sekali kemiripan antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Hanya saja bahasa Arab itu dijaga kemurnian kesusastraannya secara tekstualnya dan secara pengucapannya. Sehingga ketika mengucapkan bahasa Arab, tekstualnya murni, keabsahannya dan kefasihannya murni, dan secara pengucapannya murni. Beda dengan bahasa Ibrani. Ya, bahasa Ibrani pengucapannya sudah banyak tidak murni. Ya, pengucapannya sudah banyak tidak murni. Walaupun teksnya ya menurut mereka kesusastraannya masih terjaga, tapi pembacaannya berbeda. Ya, sehingga kalau kita dengar keindahan sastra di dalam bahasa Arab ya dengan bahasa Ibrani itu sangat berbeda. Dan sastra Arab itu sangat tinggi, dan Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah sastra lagi berkembang. Beda Injil. Injil itu diturunkan ketika ilmu kedokteran sangat pesat. Sehingga Allah datangkan mukjizat yang tidak bisa dicerna secara ilmu kedokteran. Orang sudah mati, Allah hidupkan. Ya, Allah hidupkan apa? Nabi Isa hidupkan dengan izin Allah. Ya. Kemudian kitab Taurat ya, itu diturunkan ketika sihir begitu merajalela, begitu hebat-hebatnya. Yaitu mukjizatnya Nabi Musa. Dan Al-Qur'an diturunkan di tengah-tengah orang Arab yang sastranya sangat luar biasa tinggi. Bahasa sastranya itu sangat tinggi. Sangat indah. Ya, sangat indah. Sehingga ketika didatangkan Al-Qur'an yang bukan syair, karena syair itu adalah kebanggaan orang Arab, didatangkan syair, maka orang Arab itu kaget. Ada bahasa Arab yang sangat indah, lebih indah dari syair, tapi bukan syair. Mereka heran. Karena selama ini yang mereka tahu, bahasa tertingginya mereka adalah syair. Dan syair mereka itu benar-benar mensihir. Dikisahkan ada penyair Arab namanya Imra'ul Qais. Imra'ul Qais itu seorang pangeran tampan dari Yaman, dari suku Qahtan. Dia adalah anak raja. Tapi senangnya hobinya senang-senang. Hobinya senang-senang, hobinya yes, ya anak muda lah seperti itu. Dia bersyair. Tidaklah siapapun yang mendengar syairnya Imra'ul Qais pasti dia akan hanyut dengan syairnya. Sampai dikisahkan orang Arab kalau Imra'ul Qais itu lewat bersyair, maka istri dan putri-putrinya dikerangkeng di rumah supaya tidak kebawa oleh syairnya Imra'ul Qais. Syair, bukan penyanyi, bukan lagu. Beda. Di zaman itu penyanyi itu budak. Penyanyi itu budak. Jadi kalau penyanyi itu rendahan, budak, kelasnya kelas budak, kulit hitam. Yang bersyair itu yang sastrawan tinggi. Ya. Sastrawan tinggi yang ilmu bahasanya sangat tinggi dan sangat disegani saat itu. Orang yang paling sangat disegani adalah orang yang bahasanya sastranya tinggi. Adapun nyanyian itu kelasnya kelas budak, ya kelas-kelas pinggiran dan seterusnya. Demikian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ketika bahasa Al-Quran ini turun kepada mereka, orang yang sangat menjunjung tinggi sastra, mereka terheran-heran. Karena ada bahasa yang sangat indah, sangat fasih, melebihi bahasa syair. Dan ini bukan syair. Wama huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan perkataan penyair. Wama allamnahu syi'ara wama yambahilah. Allah berfirman, kami tidak ajarkan Nabi Muhammad syair dan tidak pantas bagi Nabi Muhammad belajar syair. Walaupun syair boleh, tapi Nabi Muhammad tidak diajarkan, ya, dan tidak pantas bagi Nabi Muhammad bersyair. Sehingga kalau syair kita terjemahkan nyanyian, maka terjemahan Al-Quran ini bingung kita menerjemahkannya. Tidaklah kami ajarkan nyanyian dan Nabi Muhammad tidak pantas bernyanyi. Kan agak rancu. Karena saat itu, ya, yang dibanggakan orang Arab itu bukan nyanyian, tapi syair, sastra. Sastra Arab, bahasa tinggi. Kalau penyair itu yang melantunkan orang kulit hitam, budak belia. Ya, bisa dipahami ya. Dan orang Arabnya pantang nyanyi. Orang Arabnya ini pantang nyanyi, gak mau nyanyi. Kenapa? Bersyair. Kita bangsawan, masa nyanyi gitu. Jadi mereka gak mau nyanyi, maunya bersyair. Karena bangsawan. Bahasa yang sangat sastranya tinggi. Kalau nyanyian, budak. Walaupun mereka dengarkan nyanyian, orang-orang musyrikin Arab dulu, tapi mereka pantang untuk bernyanyi. Karena itu bahasa orang rendahan. Perilaku orang rendahan. Adapun perilaku orang yang tinggi derajatnya saat itu adalah bersyair. Dan syair itu nanti dilantunkan. Dilantunkan. Dan lebih indah daripada nyanyian-nyanyian. Syair itu kalau kita sudah tahu syair Arab, kalau dilantunkan itu lebih indah, lebih enak dibandingkan apa? Dibandingkan nyanyian-nyanyian. Demikian ya, ikhwan fillah azakumullah. Al-Qur'an turun kepada bangsa Arab, bangsa yang berbahasa sastra super tinggi. Sampai zaman sekarang pun tidak ada yang bisa mengalahkan sastra Arab. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Satu-satunya ilmu sastra yang punya disiplin ilmu yang terdalam dan terbanyak itu bahasa Arab. Kalau kita orang Indonesia mau bikin sastra gampang. Pokoknya ngelamun dikit nanti dapatlah puisinya ketemu. Tapi orang Arab enggak bisa. Dia harus nahwu sorofnya fasih dulu, nahwu sorofnya udah ngelotok ibaratnya. Dia balaghahnya, badi' bayan ma'aninya udah luar biasa. Matnul lughahnya dalam dia. Pengetahuan tentang matnul lughah, ya, asal-asal kata, makna-makna kata itu sangat luar biasa. Ditambah arud wal qawafi'nya. Arud itu ilmu timbangan syairnya, qawafi'nya adalah akhiran syairnya. Setelah itu diuji selama 2 tahun. Lolos berarti syairnya akan dilantunkan oleh semua orang Arab dan akan terkenal. Yang enggak lolos dibuang, dapat hinaan. Ya, sangat luar biasa saat itu. Sehingga masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, nah, itu adalah sastra Arab, tidak sembarangan. Dan orang Arab dulu nangis pun bersyair. Bahagia bersyair. Itu orang Arab. Menunjukkan ketinggian bahasa mereka, luar biasa. Dan la ya'rifu illa dhawu, tidaklah mengenali syair kecuali orang yang paham ilmu syair. Ya, demikian. Kita lanjutkan. Ya. Yaitu tidaklah Allah utus nabi setelah Nabi Ibrahim, tidaklah Allah utus seorang nabi pun, seorang rasul pun, tidaklah Allah turunkan satu kitab pun kecuali setelah Nabi Ibrahim, pasti adalah keturunan beliau. Kama qala ta'ala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab, dan kami jadikan pada keturunan Ibrahim itu kenabian dan alkitab. Hatta kana akhiru anbiya bani Israil Isa bin Maryam. Sampai-sampai akhir nabi dari kalangan Bani Israil Isa bin Maryam, ya, itu jelas keturunan Aish. Keturunan siapa? Keturunan Ismail, keturunan Ishak, Bani Israil. Ya. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Ya ukhta Harun, wahai saudarinya Harun. Saudari itu bukan diartikan saudari kandung, karena beliau itu ya yang mengasuh adalah Harun. Artinya, ya ukhta Harun, wahai wanita yang satu kabilah dengan Harun, dan Harun adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Ya. Beliau adalah basyarun min ba'di, alladhi basyara min ba'dihi, di mana Nabi Isa lah yang membawa berita gembira akan datang nabi terakhir yang namanya Muhammad sallallahu wasallam alaihi ma. Ya. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, summa qaffayna ala asarihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa atainahu al-injil, dan kami iringkan setelah itu rasul-rasul kami, dan kami iringkan setelah itu Nabi Isa bin Maryam, dan kami datangkan kepadanya Injil, wal kitab alladhi awhallahu ilaih, yaitu kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi Isa. Waja'alna fi qulubil ladzina ittaba'uhu, dan kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikuti Nabi Isa, yakni humul hawariyun, istilahnya hawariyun. Hawari adalah pembela. Dan Nabi SAW dalam riwayat Muslim bersabda, likulli nabiyyi hawari, setiap nabi punya pembela. Wa hawari Abdullah bin wa hawari Zubair, dan pembelaku adalah Zubair dan Abdullah bin Zubair. Wa ra'fatan ay riqatan fil hiya al khasyah, yaitu kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikuti nabi itu ada kekhusyuan di dalam hati. Wa rahmatan ay bil khalqi, dan kasih sayang sesama makhluk. Jadi di antara faedah mengikuti sunnah para nabi itu akan diberikan kekhusyuan di dalam hati dan akan diberikan rahmat kasih sayang dalam hatinya. Wa qawluhu wa rahbaniyatan ibtada'uha, adapun rahbaniyah kependetaan yang mereka ada-adakan setelahnya, ay ibtada'aha ummatun nasara, di mana bid'ah kependetaan ini diada-adakan oleh Nasrani. Ma katabna 'alaihim, padahal kami tidak pernah menetapkan atas mereka, ay ma syara'naha lahum, kami tidak pernah mensyariatkan bagi mereka kependetaan. Kependetaan maksudnya adalah mereka pergi ke gunung membuat biara-biara mereka, tidak mau mengurusi urusan di kota, tidak mau mengurusi urusan umat. Nanti akan ada sejarahnya dari riwayat Tabari insyaallah. Wa innama hum iltazamuha min tilqai anfusihim, hanyalah mereka melakukannya, mereka mewajibkan atas dirinya, itu adalah menurut diri-diri mereka sendiri. Tidak mau nikah, tidak mau kerja, tidak mau hidup dengan bermasyarakat. Itu adalah aturan-aturan mereka sendiri. Yang mereka ada-adakan dari kebid'ahan. Yang justru inilah yang kemudian menghancurkan agama mereka. Oleh karena itu kebid'ahan itu, kalau terus dipelihara, itu akan menghancurkan sunnah, menghancurkan syariat yang murni. Mabtada'a bid'atan illa amata sunnatan, tidaklah dihidupkan kebid'ahan, pasti akan mematikan sunnah. Bid'ah satu muncul, sunnah satu terkubur. Itu demikian. Oleh karena itu sangat diwanti-wanti, diingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati kalian terhadap perkara baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru dalam agama itu bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan kesesatan itu tempatnya neraka. Ini Nabi yang mengatakan. Kemudian dia mengatakan, kulunya maksudnya adalah makna makhsus. Jadi ada ulama usul memang yang mengatakan kullu di sini artinya bukan seluruh. Kita jawab, artinya seluruh tetapi pada perkara khusus. Apa perkara khususnya? Agama. Jadi umumun makhsusun. Kita tahu, kita paham maksud mereka. Umumun makhsus, kalimat umum tapi terkhusus pada kondisi tertentu. Apa kondisi tertentunya? Kondisi tertentunya adalah dalam perkara agama. Dalilnya apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Ya, barang siapa yang mengada-adakan perkara baru yang bukan perkara kami, bukan perintah kami, maka tertolak. Maka yang dimaksud kullu di sini adalah kullu fi amrina. Kullun fi amrina. Segala sesuatu dalam perkara kami, perkara agama. Adapun dalam perkara dunia itu bukan urusan kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Jadi pahami ya. Sehingga dari sini kita akan paham ulama yang membagi bid'ah jadi dua itu secara bahasa. Karena secara bahasa perkara yang baru pasti ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Dulu nggak ada HP, sekarang ada HP. HP itu barang baik apa barang buruk? Saya tanya, HP itu barang baik apa barang buruk? Ya tergantung yang memakainya. Itulah dunia, itulah perkara baru. Tapi kalau perkara baru dalam agama, Rasulullah sudah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap perkara baru dalam agama kesesatan. Selesai sudah. Tapi kalau perkara baru dalam dunia, ya tergantung penggunanya. Mata uang perkara baru apa tidak? Perkara baru. Baik apa buruk? Ya tergantung pemakainya. Makainya untuk sedekah ya baik, makainya untuk beli khamr ya haram, kan begitu. Nah, inilah perkara yang penting untuk kita pahami sehingga para ulama intinya walaupun beda ungkapan tapi sama tujuan aslinya. Sehingga Al-Imam Suyuti, Imam Suyuti itu termasuk ulama yang mengatakan bid'ah itu ada dua, ada hasanah, ada sayyi'ah. Tapi beliau membuat satu kitab yang sangat bagus, namanya Al-Amru bil Ittiba' wa Nahyu 'anil Ibtida'. Perintah untuk mengikuti sunnah dan larangan dari membuat bid'ah. Walaupun beliau bagi di situ bid'ah menjadi dua, tapi beliau ungkapkan bahwasanya kalimat bid'ah ketika sudah disendirikan dengan kalimat bid'ah, maka pasti terpahamkan itu tercela. Jadi kalimat bid'ah itu kalau dirinci memang ada dua menurut beliau. Tapi kalau kalimat bid'ah itu sendirian dalam masalah agama itu pasti tercelanya. Sehingga beliau contohkan di situ beberapa bid'ah sayyi'ah. Beliau contohkan di situ banyak di dalam kitab tersebut. Ya. Adapun kita simpel saja, kullu bid'atin dhalalah, selesai. Ya. Yaitu dalam masalah agama. Kalau masalah dunia itu bukan pembicaraan kita. Ya. Sehingga ulama yang membagi bid'ah jadi dua itu nyontohkan bid'ah hasanah itu seperti mushaf. Menurut kita bukan bid'ah, itu masalih al-mursalah. Bahkan ada dalilnya. Apa dalilnya? Dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Qur'an itu al-kitab. Al-kitab itu maktub, ditulis. Jadi paham? Paham ya? Demikian ikhwan fillah jazakumullah. Kita lanjutkan kepada pembahasan saja. Karena akan panjang ketika membahas tentang masalah itu, ya. Perdebatan masalah itu sangat panjang. Dan ketika antum berdebat dengan orang yang menganggap bid'ah hasanah dan sayyi'ah, ya, kemudian misalkan mengatakan ini bid'ah hasanah, itu enggak akan selesai kecuali antum membahas dari akarnya dulu. Kalau akarnya tidak dibahas, enggak akan ketemu nantinya. Ya. Kalau ingin mengingatkan mereka, ikuti metode mereka. Apa itu? Coba kalau antum katakan hasanah, apa dalilnya dia hasanah? Apa hujahnya itu bid'ah hasanah? Bingung juga nanti. Intinya demikian ma'asyiral muslimin. Kita lanjutkan. Wa qawluhu illa ibtigha'a ridwanillah, tidaklah mereka mengada-adakan bid'ah kecuali niatnya mengharapkan ridho Allah, fihi qaulan. Ada dua pendapat di sini kata Ibnu Katsir. Ahaduhuma annahum qasadu bidzalika ridwanallah, bahwasanya mereka mengadakan bid'ah kependetaan itu mengharapkan ridho Allah. ya, mengharapkannya ridha Allah. Ya sama orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah kuburan, apa jawaban mereka? Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi sulfa. Kami tidak menyembah kuburan ini kecuali hanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya bagus-bagus mendekatkan diri kepada Allah, tapi caranya udah mungkar. Jadi bukan hanya tujuan, tapi caranya harus diperhatikan. Wal akhar yang lainnya, ma katabna alaihim dzalik, innama katabna alaihim ittihaa ridwanillah. Tafsir yang kedua, kami tidak menetapkan, tidak mewajibkan bid'ahnya kependetaan tersebut. Yang kami wajibkan adalah dia beribadah sesuai sunnah dan mengharapkan keridhaan Allah. Itu tafsir yang kedua. Ya, paham ini? Jadi kalau kita terjemahkan nih, tafsiran yang pertama, dan kependetaan yang mereka ada-adakan kebid'ahan dengannya, yang kami tidak pernah tetapkan ya bid'ah kependetaan tersebut atas mereka, tidak pernah kami wajibkan, tidak pernah kami syariatkan kependetaan tersebut, walaupun mereka mengharapkan ridho Allah dengan bid'ah kependetaan tadi, dan kami tolak. Atau tafsir yang kedua, ya tafsir yang kedua, dan bid'ah kependetaan yang mereka ada-adakan, yang kami tidak tetapkan, tidak kami syariatkan, tidak kami perintahkan sama sekali atas mereka. Yang kami perintahkan adalah mereka mengikuti sunnah nabinya dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang kedua. Jadi sama, ya. Kalau kita katakan kepada orang yang mereka melakukan kebid'ahan, dan kebid'ahan yang kalian lakukan ya tidak pernah Allah syariatkan. Yang diperintahkan adalah kita mengikuti sunnah dan ikhlas di dalam mengamalkan sunnah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya, tafsiran para ulama itu luar biasa. Kalau kita jeli itu luar biasa. Wa qauluhu ta'ala fama ra'awha haqqa ri'ayatiha, dan setelah mereka mengada-adakan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut, mereka sendiri tidak mampu untuk melaksanakannya. Aifama qamu bimaltazamu haqqal qiyami, mereka tidak akan mampu dan tidak pernah mampu untuk melakukan apa yang mereka wajibkan sendiri. Wa hadza dzambun lahum min wajhain, dan ini celaan bagi mereka dari dua sisi. Yang pertama, fil ibtida'i fi dinillahi ma lam ya'mur bihillah. Yang pertama adalah celaan terhadap kebid'ahan-kebid'ahan yang mereka lakukan. Dan kebid'ahan terbesarnya mereka adalah kependetaan. Yaitu mereka tidak mau nikah, tidak mau mengurusi urusan masyarakat. Mereka menyendiri di hutan, membuat gereja di sana. Kan gereja dulu itu seperti itu. Jadi gereja zaman dulu, kalau antum baca sejarah-sejarah di Eropa sana, yang namanya gereja gak ada di kota. Gereja itu di gunung. Gereja itu di gunung. Ya. Maka celaan yang pertama adalah kebid'ahan mereka dalam agama Allah yang tidak pernah Allah perintahkan. Yang kedua, fi adami qiyamihim bimaltazamu mimma za'mu annahu qurbatun yuqarribuhum ila Allah. Yang kedua, mereka sendiri tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Yang mereka wajibkan atas dirinya, yang mereka anggap itu adalah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini celaan bagi mereka. Sudah buat aturan sendiri, tidak pernah Allah tetapkan, dan mereka pun akhirnya tidak mampu untuk melaksanakannya. Ya, tidak mampu untuk menjalankannya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau antum perhatikan, yang namanya bid'ah itu berat. Berat. Udah mati. Ya, seharusnya harta diwariskan, ini harus mengadakan acara. Wong orang masih hidup, walimahan 3 hari aja kepalanya pusing. Coba yang pernah nikah, kalau yang belum nikah enggak usah. Yang pernah nikah, coba walimahan 3 hari pusing enggak? Pusing, capek, duitnya keluar banyak. Nah, ini walimahan sampai 40 hari. Sampai 100 hari, sampai 1000 hari. Nanti tiap tahun ada ulang tahun kematian. Berat atau berat? Berat ya, kawan-kawan. Berat. Bahkan betapa banyak cerita menjual sawah sekian untuk membiayai pesta kematian ini. Ya, berat khonafidina semua. Itu salah satu contoh saja. Kebid'ahan itu berat. Coba kalau dia sodakohkan, kan atas namanya sodakoh. Kalau sodakoh nggak usah pakai hari-hari, sudah tinggal sodakohkan saja. Dan itu pun tidak boleh melebihi sepertiga dari harta si mayit. Sodakohkan saja. Untuk apa? Buat sumur, buat masjid, buat ma'had, buat madrasah, buat jalan, santuni yatama, fuqara, masakin, dan seterusnya. Kan selesai. Justru masakin dan fuqoronya dia. Dan sekian banyak sunnah kan hilang. Seharusnya kalau ada orang mati, tetangganya yang ngasih makan, dianya yang ngasih makan sama tetangga. Sunnahnya tetangganya yang ngasih makan kepada dia. Berat atau berat? Berat. Bid'ah itu berat. Enggak ada yang ringan. Ya. Mau mengadakan perayaan bid'ah, ratusan juta keluar. Coba ngadakan kajian kayak gini, ratusan juta enggak? Enggak ada ratusan juta. Enggak ada. Duduk, dengarkan taklim, selesai. Gak ada iuran, gak ada bayaran, gak ada apa. Paling bayar listrik, bayar air, dan seterusnya. Coba acara, ya, itu sangat luar biasa, ratusan juta keluar. Faya subhanallah, ikhwan afidina azakumullah. Kata Ibn Mas'ud, al-iqtisadu fi sunnah khairun minal istihad fil bid'ah. Kesederhanaan di dalam mengamalkan sunnah itu lebih baik dibandingkan melakukan kesungguhan dalam kebid'ahan. Sungguh kalau dikeluarkan uang 100 juta dalam kebid'ahan, mendingan kita, ya sampai ada ulama itu ketika melihat ada orang yang melakukan kebid'ahan, lebih baik aku cabuti bulu ketiakku dibandingkan melakukan kebid'ahan itu. Karena bulu ketiak itu memang sunnah dicabuti, sunnah Rasul. Daripada melakukan kebid'ahan itu. Udah capek, gak dapat apa-apa. Itu contoh saja masyarakat muslimin. Tapi tentunya kita harus hikmah di dalam mengingkari di hadapan mereka. Ya. Kalau ini kan orang sendiri ibaratnya. Karena di antara hikmah, kalau kita posisinya lemah sedikit, maka jangan membuat sesuatu yang justru akan memudaratkan kita. Sehingga ketika Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam, Rasulullah wanti-wantinya apa? Jangan engkau umumkan keislamanmu. Tapi namanya orang lagi semangat, ya, wanti-wanti dari Rasulullah tidak diindahkan. Malah mengumumkan la ilaha illallah di hadapan pasar, itu digebukin. Digebukin. Ya dikatakan salah, ya kurang tepat. Kurang tepatnya apa? Rasulullah sudah ngomong, jangan ya terus terang kamu masuk Islam. Kok malah terang-terangan jadi digebukin. Ya kan? Ya sama. Ya kalau antum posisinya sendirian, ya. Sedangkan yang melakukan kemungkaran itu banyak, kemudian antum ingkari langsung secara frontal, ya siap-siap antum digebukin. Mending kalau antum seperti Abu Dzar Al-Ghifari yang tubuhnya kuat, digebukin satu bulan gak luka-luka, malah tambah gemuk. Nah kalau kita gebukin masuk ICU. Makanya ikhwan fillah azakumullah, hikmah dalam berdakwah. Kalau kita lemah ya sudah, kita berarti tidak mampu. Yang penting kita amalkan untuk diri kita dulu. Ya. Jangan sok berani. Jangan sok berani. Berani ngomong setelah berabe kabur, jangan. Berani berbuat setelah berabe kabur, jangan. Itu tidak hikmah. Itu yang justru akan menghancurkan dakwah dan menghambat perkembangan dakwah. Jangan. Iya itu tauhid, itu sunnah. Tetapi ingat, termasuk sunnah juga berbicara pada tempatnya, pada porsinya, dan melihat kondisinya. Gitu ya. Fadl dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Khawarifidina azakumullah. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa qad qala Ibnu Abi Hatim, dan berkata Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, حدثنا إسحاق بن أبي حمزة أبو يعقوب الرازي قال حدثنا السري بن عبد ربه قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جدي بن مسعود رضي الله عنه نري بن مسعود رضي الله عنه قال بل mengatakan قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم berkata kepadaku Rasul صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود وهي ابن مسعود قلت maka aku menjawab labbaik ya Rasulullah. Labbaik ini ucapan untuk menjawab panggilan. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau bahasa Jawanya itu sendiko. Sendiko, sendiwan berarti ya siap saya datang dan siap menerima perintah, kan sendiko. Kalau bahasa tentaranya siap dan. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Labbaik itu. Bahasa Indonesianya apa? Kalau di kamus panjang banget. Aku memenuhi panggilanmu dan siap mendapatkan perintahmu. Panjang banget ya. Nah, makanya biasanya labbaik itu tidak diterjemahkan. Labbaik ya labbaik. Nah, jadi kalau orang Jawa punya istilah sendiri, sendiko. Sendiko itu artinya ya, ya siap. Ya saya datang dan siap untuk mendapatkan perintah. Labbaik itu demikian maknanya. Dan hendaknya kalau kita dipanggil orang tua atau orang yang mulia, maka jawabannya labbaik. Misalkan orang tua manggil antum, ya Abdullah, labbaik, ya abati, ya ma, labbaik, panggilannya lah labbaik. Ya. Itu sebuah etika. Kemudian Rasulullah bersabda, "Hal 'alimta anna bani Israil ihtaraqu 'ala 72 firqatan?" Apakah kau tahu Ibnu Mas'ud bahwasanya Bani Israel itu mereka terpecah menjadi 72 golongan. Ya, mereka terpecah menjadi 72 golongan. Lam yanju minha illa salasu firaqin, dan tidaklah selamat dari golongan mereka dari 72 tadi kecuali 3 kelompok. Yang selamat dari mereka cuma 3 kelompok. Ya. Yang pertama, qamat bainal muluk wal jababira ba'da Isa bin Maryam, yaitu mereka tetap tegar menghadapi raja-raja yang congkak dan sombong yang bengis setelah Nabi Isa bin Maryam meninggal. Fada'at ila dinillah, mereka tetap berdakwah di jalan Allah. Wa dini Isa bin Maryam, tetap berdakwah ya, mendakwahkan agamanya yang dibawa oleh Nabi Isa bin Maryam. Faqatatil jababiratu faqatatil wasabarat wa najat. Ya, faqutilat wasabarat wa najat. Maka para pemimpin-pemimpin yang congkak dan sombong itu kemudian memerangi mereka. Dan mereka pun bertahan, bersabar, dan mereka selamat. Ini kelompok yang pertama. Sumaqamat ta'ifatun ukhra, kemudian ada kelompok yang berikutnya. Lam takun lahu quwwatan bil qital, mereka tidak mampu untuk berperang. Mereka tidak mampu untuk berperang. Faqamat bainal muluk wal jababirah, walaupun tidak mampu perang, mereka itu tetap mendakwai raja-raja yang congkak dan sombong. Fad'u ila dinillah, mengajak mereka untuk masuk ke agama Allah dan agama yang didakwahkan oleh Nabi Isa. Faqutilat wa quti'at bil manashir wa huriqat biniran fasabarat wa najat. Maka mereka diperangi, bahkan mereka dicincang-cincang dengan manasir. Manasir itu gergaji, digergaji. Digergaji. Kalau dikampakkan langsung mati, ini gergaji. Ya. Wa huriqat biniran, dibakar dengan api, tapi mereka sabar dan mereka selamat. Mereka sabar, tetap berdakwah dan selamat. Summa qamat ta'ifatun ukhra, kemudian muncullah kelompok yang ketiga, yang berikutnya. Lam yakun laha quwwatan bil qital wa lam yatu al qiyam bil qisti. Yang ketiga inilah yang kemudian dia tidak punya kekuatan dan tidak berani untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Fa lahiqal bil jibal, kemudian mereka lari ke gunung. Fata'abbadat wa tarahabat, mereka pun akhirnya beribadah di gunung saja dan akhirnya menjauh dari masyarakat. Wahumul ladzi dzakarallah, mereka inilah ya yang Allah sebutkan, yaitu rahbaniyah ibtada'uha ma katabna 'alaihim. Mereka itulah generasi rahbaniyah, generasi pendeta. Yaitu walaupun mereka masih Nasrani, tetapi sudah kecampur dengan kebid'ahan. Artinya mereka masih murni saat itu ajarannya, tapi mereka mengadakan kebid'ahan, masih bercampur dengan kebid'ahan. Dan itulah yang terus sampai zamannya Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Buhairah. Ya, mereka kan di gunung. Ya, orang lewat enggak pernah nyapa. Ya, tiba-tiba keluar ketika Nabi Muhammad rombongan dagangannya itu mampir di situ, baru keluar Buhairah tadi. Kisahnya dalam Sahih Bukhari. Nah, itu generasi terakhirnya. Ya. Artinya mereka masih Nasrani, ya. Ya, tetapi bercampur. Tapi masih belum keluar dari agamanya. Adapun kebanyakan itu sudah keluar dari agama Nasrani, agama yang benar di zaman itu. Ya. Wa qad ra'a Ibnu Jarir bi lafdin akhar min turukin ukhra, diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir dengan lafaz yang lain dari periwayatan yang lain. Faqala hadatsana Yahya bin Abi Thalib qala hadatsana Dawud ibn al-Muhbir qala hadatsana Sa'ad ibn Hazan qala hadatsana Ukhail al-Ja'di an Abi Ishaq al-Hamdani an Suwaid ibn Ghafla an Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtalafa man kana qablana ala 73 firqatan naja minhum thalath wa halaka sa'iruhum, telah berselisih orang sebelum kita menjadi 73 kelompok. Yang selamat 3. Ya, semuanya binasa yang lainnya. Wa dzakara nahwa ma taqaddam, kemudian disebutkan kisah yang seperti riwayat yang pertama. Ya. Wa hubul ladina aman, kemudian Rasulullah membawakan potongan ayat dalam surat Al-Hadid, fa atainal ladina amanu minhum ajrahum. Kami datangkan pada orang yang beriman, yang tiga golongan tadi, pahala mereka. Humul ladina amanu bi wasadaquni, yaitu mereka yang beriman kepadaku dan percaya, ya, akan diutusnya aku. Sehingga mereka masih menunggu nabi terakhir. Salah satunya Buhairah, salah satunya adalah Salman Al-Farisi. Itu menunggu mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, tapi kebanyakan mereka adalah fasik, keluar dari ketaatan. Humul ladzina kadzabuni wa khalafuni, mereka lah orang-orang yang mendustakanku dan menyelisihi sunnah-sunnahku. Nah, ini riwayat mutaba'ah, riwayat yang mengikuti untuk menguatkan riwayat yang pertama. Karena riwayat yang pertama dalam sanadnya itu terdapat Bukair bin Ma'ruf, dia shaduq fihi layyin. Dia jujur, tetapi dalam periwayatannya itu sering berubah-ubah. Jadi jujur, tapi hafalannya lemah. Kalau ilmu hadis, ya kurang terpercaya. Sampai ada pendukung riwayat yang lainnya. Nah, ini mendapatkan dukungan riwayat dari yang lainnya. Ya, walaupun riwayat yang lainnya itu terdapat Dawud ibn al-Muhbir. Ya, dia salah satu terkenal wadda'in, pemalsu hadis. Lakin qad asnadahu Abu Ya'la an Syaiban ila Faruq, tetapi Abu Ya'la al-Musili dalam musnad beliau membawakan riwayat dari Syaiban ila Faruq, dari Sa'd bin Hazan, dari riwayat yang sama, sehingga ada dua mutaba'ah. Kalau mutaba'ah pengikut riwayat, penguat riwayat dari pemalsu hadis, sebenarnya tidak bisa menjadi penguat. Tapi karena ada riwayat lain dari riwayat Abu Ya'la al-Musili dari Syaiban ila Faruq, maka bisa menguatkan riwayat yang tadi disebutkan dari Bukair bin Ma'ruf. Sehingga kata Imam Ibnu Katsir, faqawiyal haditsu min hadzal wajh. Maka dari sisi ini hadisnya menjadi kuat. Hadisnya menjadi kuat, dan memang potongan hadis terkait terpecahnya umat ini menjadi sekian golongan itu memang ada hadisnya. Ya, taraqal yahud ala 71 firqah, wa nasara ala 72 firqah, wa hadhihi al-ummah satastariku ala 73 firqah. Yahudi akan terpecah 71, Nasrani terpecah 72, dan umat ini akan terpecah menjadi 73. Kulluha finnar, semuanya terancam di neraka, illa wahida, kecuali satu. Siapa mereka? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang mengikuti, ya, atau orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku pada hari ini. Ya. Kemudian para ulama disebutkan dalam ahli milal wa nihal, ahli akidah, ya, disebutkan misalkan dalam kitab Talbisul Iblis atau kitab-kitab yang lainnya, bahwasanya dari 72 golongan ini, ya, yang karena yang satunya yang mengikuti sunnah, 70 golongan ini adalah golongan yang mengikuti kebid'ahan yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 bid'ah besar dalam sejarah Islam, seperti bid'ahnya Khawarij, bid'ahnya Rafidhah, bid'ahnya Mu'tazilah, ya, kemudian apalagi Jahmiyah, kemudian apa Qadariyah, ada 6, ya, itu 6 bid'ah besar yang kemudian akan bercabang-cabang, masing-masing akan bercabang-cabang dengan kelompok-kelompok yang banyak, sehingga tidaklah muncul kelompok sesat, ya, dalam Islam kecuali mengandung salah satu kesesatan dari 3 kelompok ini, 6 kelompok ini. Ima Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan orang yang sholat atau memberontak pada pemerintah muslim, atau Rafidhah yang mencela para sahabat, ya, atau Mu'tazilah yang mengedepankan akal atas dalil, kemudian apa lagi, Jahmiyah, ya, Jahm bin Sofwan, pengikut Jahm bin Sofwan yang sebenarnya agak mirip dengan Mu'tazilah ini, kemudian Qadariyah yang tidak percaya takdir, kemudian setelah itu adalah Jabariyah yang mereka kebablasan dalam memahami takdir, dan bahwasanya menurut dia takdir itu seperti manusia itu seperti boneka. Nah, itu asal-asal kesesatan yang ada itu berpangkal kepada 6 kelompok besar ini. Nah, makanya di dalam ilmu akidah kan dipelajari apa kesalahan mereka supaya kita tidak terjatuh dalam kesalahan yang sama. Kan begitu, supaya kita tidak terjatuh pada kesalahan yang sama. Karena Rasulullah bersabda, la yalduhu mu'min fi juhlil wahid. Ya, tidaklah seorang mukmin itu jatuh di lubang yang sama. Sudah jatuh di situ, jatuh lagi. Lewat situ, jatuh lagi. Lewat situ, jatuh lagi. Ya, ini bukan seorang mukmin yang cerdas. Sudah tahu itu lubang, jatuh lagi di situ. Jatuh lagi di situ. Nah, makanya di dalam sejarah dan juga di dalam ilmu milal wa nihal, ya, ilmu yang mempelajari tentang sekte-sekte dalam agama, itu biasanya kalau dia jurusannya usuluddin, ya, itu biasanya akan mempelajari seperti itu. Nah, salah satunya adalah demikian, ya, dipelajari apa bentuk penyimpangan mereka supaya tidak terulang kembali pada umat ini. Ya, arafu syarra la li syarri walakin litawaqqihi wa malam ya'rifi syarra minal khairi yaqa'afi, kata penyair Arab, aku pelajari kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tetapi untuk melindungi diri dari kejelekan. Barang siapa yang tidak tahu perkara jelek, taunya perkara baik semua, pasti dia akan terjatuh pada kejelekan. Dia enggak tahu khamr itu yang kayak apa. Tiba-tiba taunya pokoknya minuman bagus, halal semua. Nah, tiba-tiba ada khamr dimasukin ke dalam apa gelas, warnanya putih. Dia minum, kok baunya kayak gini? Enggak, ini adalah racikan ini diminum. Akhirnya khamr sudah. Makanya kalau orang tahu, wah ini khamr. Dari mana tahu khamr? Ya yes, baunya kayak ginilah. Kan begitu. Jadi kita tahu kejelekan bukan untuk melakukan kejelekan, tapi untuk membentengi diri. Karena barang siapa yang tidak tahu kejelekan, maka dia sangat rawan akan terjatuh dalam kejelekan tadi. Ya, demikian. Demikian insyaallah, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari ini dari tafsir Al-Qur'an, yang kita pelajari itu kalamullah, semoga kita masuk dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, belajar dan mengajar Al-Qur'an. Semoga kita husnul khatimah, ya, meninggal dalam keadaan iman, Islam, dan terus memegang, ya, Al-Qur'an dan Sunnah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.